بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، melanjutkan pembahasan tafsir Sa'di rahimahullah pada pertemuan yang telah lalu. Telah kita baca firman Allah, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimussalata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang bagaimana Bani Israel melanggar apa yang sudah menjadi konsekuensi bagi mereka, melanggar perintah Allah, melanggar perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bagaimana keadaan mereka. Begitu pula pada ayat yang akan kita baca. Di sini Allah akan menjelaskan perjanjian yang lain dengan mereka, yang sekali lagi Bani Israel selalu dan senantiasa melanggar apa yang menjadi konsekuensi bagi mereka. Nah, Iqra zidan, bismillah. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ adalah ayat dari surat Al-Baqarah 84 sampai 86 yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan ketika kami memberikan perjanjian untuk mereka tidak mencucurkan darah, ya, darah satu sama lain, begitu juga tidak mengeluarkan diri-diri kalian, yaitu mengeluarkan satu sama lain, sebagian yang lain tidak diusir, ya. Karena memang terjadi apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ثم أقررتم وأنتم تشهدون, dengan perjanjian ini kalian menetapkan dan kalian menyaksikan, ya, menyaksikan perjanjian tersebut, sepakat, ya, dan mengiyakan. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم, yang hakikatnya kalian membunuh diri-diri kalian dan kalian mengeluarkan sebagian di antara kalian dari rumah-rumah mereka. Tadhaharuna alaihim, yaitu kalian saling tolong-menolong, atas mereka dengan dosa dan permusuhan. Dan jika datang tawanan-tawanan, kalian menebusnya. Ini kebiasaan mereka. Tawanan dari golongan mereka sendiri, dari bangsa Yahud. Ada tawanan, mereka berusaha untuk menebus tawanan tersebut. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajum, dan hakikatnya diharamkan atas kalian untuk mengeluarkan orang-orang tersebut. Namun kenapa ketika datang sebagai tawanan kalian tebus? Tadinya dikeluarkan, diusir. Ya, ketika datang sebagai tawanan mereka tebus. Ini diantara kejelekan mereka, diantara aib daripada Bani Israel yang terus senantiasa melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab? Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian kufur terhadap sebagian yang lain? Nah, kalian diperintahkan begini tapi kalian melanggar. Ada sekian perintah namun ada satu perintah yang kalian terapkan. Ini yang dimaksud beriman dengan sebagian kitab dan sebagian yang lain diingkari. Yaitu yang diimani ini tadi dijelaskan, wa in ya'tukum usara, jika datang tawanan maka mereka menebusnya. Dan ini yang diperintahkan kepada mereka. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Tidaklah balasan yang pantas bagi mereka atas perbuatan itu kecuali dihinakan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih pedih. Dan Allah tidak lalai atas apa yang kalian lakukan. Mereka telah menjual kehidupan dunia dengan akhirat, telah mengganti kehidupan akhirat mereka dengan dunia yang hina. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun, dan tidak akan diringankan azab bagi mereka, dan mereka tidak akan ditolong karena mereka telah melanggar perintah Allah yang kesekian kalinya. Ya. Qala wa hadzal fi'l al-mazkur fi hadhihi al-ayah fi'lun lilladzina kanu fi zaman al-wahy bil Madinah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, perbuatan ini yang diceritakan di dalam ayat ini adalah yang terjadi pada mereka-mereka yang berada di masa kewahyuan di Madinah. Wadzalika anna al-Aus wal Khazraj wa hum al-Ansar kanu qabla mab'ats an-nabi sallallahu alaihi wasallam musyrikin. Yang demikian itu bahwasanya kaum Aus dan Khazraj yang setelah mereka masuk Islam mereka disebut Ansar. Ya, setelah masuk Islam mereka disebut Ansar, yang dulunya mereka saling berperang. Ya, saling berperang satu sama lain, perang islah, ya, perang lagi terus demikian. Sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah, Aus dan Khazraj. Oleh karena itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, "Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha." Ya. Allah yang mengikat hati mereka, Allah yang melunakkan hati mereka, ya, yang dulunya mereka berada di ujung jurang daripada neraka, tinggal sedikit lagi nyemplung masuk, maka Allah selamatkan mereka. Ya, ini tentang mereka Aus dan Khazraj. Sebelum diutus Nabi SAW, sebelum masuknya Nabi ke Madinah, mereka dahulu musyrikin, yang menyembah berhala, sebagaimana agama masyarakat Arab pada saat itu. Masing-masing ada berhalanya, setiap kampung mereka mempunyai berhala masing-masing. Qala kanu yaqtatiluna ala adatil jahiliyah. Ini kebiasaan mereka, saling berperang terus, tidak pernah berhenti, sebagaimana kebiasaan jahiliyah. Fanazalat alaihimul firaq al-thalatha min firaqil yahud. kemudian datang kepada mereka, tinggal di tempat mereka, tiga kabilah dari kabail al-Yahud. Ya, tiga kabilah dari kabail al-Yahud. Siapa mereka? Mereka adalah qala Banu Quraidah. Bani Quraidah ma'ruf. Kabilah min kabail al-Yahud yang tinggal di Yasrib. Begitu juga An-Nadhir, Bani Nadhir. Kemudian juga Banu Qunayqa, Qainuqa. Mereka tiga kabilah ma'ruf yang tinggal di Yasrib pada saat itu, yang kemudian dikeluarkan, ya, yang kemudian dikeluarkan karena satu kejadian yang menghinakan kaum muslimin sampai mereka dikepung, ya, dan dikeluarkan dari Madinah. Qala fa kullu firqatin minhum halafat firqatan min ahli al-Madinah. Ini di antara taktik mereka. Karena mereka datang dari luar masuk ke Madinah, masing-masingnya mengikat, masing-masingnya melakukan perjanjian dengan kabilah yang ada di Madinah. Ya, Banu Quraidah melakukan halif, ya, perjanjian untuk saling tolong-menolong di dalam peperangan, di dalam segala hal, dengan Aus, begitu juga kabilah yang lain dengan Khazraj dan seterusnya. Ya, masing-masingnya mengambil kabilah ini kami jadikan halif, ya, dijadikan teman bagi mereka, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ini diantara taktik mereka. Qala fakanu idza iktatalu a'ana al-yahudi halifahu ala muqatilihi alladhina tu'inuhum firqatu al-ukhra min al-yahud. Maka mereka jika berperang, Yahudi menolong halifnya, menolong orang yang sudah menjadi, yang sudah ada perjanjian antara mereka dengan kabilah tersebut. Perang antara Khazraj dan Aus misalnya, yang sering berperang ini. Maka mereka mempunyai halif dari Yahudi. Maka Yahudi tadi membantu. Ya, membantu. Begitu juga Khazraj punya penolong dari Yahudi. Mereka sama-sama berperang walaupun Yahudi dengan Yahudi. Ya, terjadi peperangan tersebut. Maka menolong atas mereka yang memerangi, ya, dari kelompok yang lain, dari kalangan Yahudi. Fayaqtulul Yahudi al-Yahudi, maka Yahudi memerangi Yahudi yang lain. Ini diantara kekonyolan mereka, ya, halif yang konyol tentunya. Hakikatnya ini adalah kehinaan bagi mereka dan menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat yang sudah kita baca barusan. La tasfikuna dima'akum. Allah menyatakan jangan kalian mencucurkan darah kalian satu sama lain dari kalangan Yahudi. Tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan itu yang terjadi. Fayaqtulul Yahudi Yahudi. Yahudi membunuh Yahudi yang lain. Ya. Membunuh saudaranya sendiri. Wa yukhrijuhu min diyarihi idza hasala jala' wa nahar. Maka mereka juga mengeluarkan dari rumah-rumahnya jika terjadi pengusiran. Ya. Dikeluarkan. Walaupun sama-sama Yahudi dipaksa dikeluarkan. Thumma idza wada'atil harb awzaraha, jika peperangan sudah mulai reda, wa kana qad hasala usara baina ta'ifatain, dan masing-masing kelompok mendapatkan tawanan perang, ya, demikian biasanya mendapatkan tawanan perang, fada ba'dhuhum ba'dha, sebagian mereka yaitu dari kalangan Yahudi tadi, menebus. Sudah diperangi, sudah dikeluarkan, sudah diusir, ya. Akhirnya ditebus, ya. Sekian banyak harta mereka siap untuk mengeluarkan, untuk menebus saudaranya. Sampai-sampai di antara orang Arab terdahulu memperebutkan untuk membeli apa? Membeli tawanan dari kalangan Yahudi. Karena apa? Mereka tahu bangsa Yahudi akan membeli tawanan tersebut dengan harga yang sangat mahal. Dibelilah, dijual. Saya punya tawanan. Oh iya, dikasih. Berapa yang diminta? Sekian kali lipatnya akan diberikan. Karena ini yang menjadi perintah dari Allah. Ini yang menjadi perintah dari Allah untuk mereka, Bani Israel. Wal umur al-thalathah kulluha qad furidat alaihim. Tiga perkara yang disebutkan di dalam ayat ini telah diwajibkan bagi mereka, yaitu la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, ya. Ini semua telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian Allah menegur, thumma antum haula taqtuluna anfusakum. Haula di sini sebagian ahli tafsir menyatakan maksudnya di sini litanbih, ya, sebagian ahli tafsir menyatakan untuk memperingatkan, thumma antum haula, ya, sebagian ahli tafsir yang lain memaknai haula bimakna alladzina, artinya alladzina, thumma antum haula taqtuluna anfusakum, kemudian setelah kalian menyaksikan berjanji untuk tidak melakukan itu, tapi hakikatnya kalian membunuh jiwa diri-diri kalian, membunuh sebagian yang lain dan mengusir sebagian orang yang lain. Sebagai apa? Tadhaharuna alaihim, yaitu dalam rangka tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Tolong-menolong karena sebab apa? Halif tadi. Karena sebab hilf, perjanjian tadi yang diadakan antara kabail Madinah dengan kabail al-Yahud. Karena perjanjian tadi akhirnya mereka saling bunuh-membunuh dan saling usir-mengusir. Nah, ini tambahan dari tiga hal yang disebutkan. Di sini qala fa furidha alaihim an la yasfik ba'dhum dama ba'dhin. Yang pertama, diwajibkan bagi mereka untuk tidak mencucurkan darah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya. Ini yang pertama. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca barusan. Kemudian yang kedua, wala yukhrij ba'dhum ba'dha, tidak mengusir satu sama lain. Tidak boleh, dilarang bagi mereka. Ini perjanjian Allah dengan mereka. Kemudian yang ketiga, idza wajadu asiran minhum wajaba alaihim fida'u. Ketika ada yang ditawan dari mereka, dari bangsa Yahud, wajib bagi bangsa Yahudi sendiri untuk menebusnya. Ini adalah perjanjian mereka. Nah, ditambahkan oleh sebagian ulama yang keempat, larangan untuk mudhahara alaihim bil ismi wal udwan. Larangan untuk mereka saling ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Nah, maka dilanggar semuanya. Fa'amilu bil akhir wa tarakul awwalain. Mereka menerapkan yang terakhir. Ya. Mereka bangsa Yahudi menerapkan yang terakhir. Apa itu? Penebusan. Penebusan yang diterapkan oleh mereka. Dua perkara sebelumnya, pembunuhan dan pengusiran, tidak mereka hubris. Ya. Qala fa anqara alaihim bidzalik faqala. Kemudian Allah mengingkari mereka. Allah mengingkari mereka dengan firman-Nya, afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab? Wa huwa fida'ul asir. Yaitu apa? Sebagian kitab yang diimani oleh bangsa Yahudi adalah menebus tawanan yang sudah ditawan karena perang. Menebus tawanan perang. Karena ini menjadi harga diri mereka. Ketika ada bangsa mereka yang ditawan, mereka betul-betul membela. Wa takfuruna bi ba'dhin. Namun sebagian yang lain kalian kufur, kalian ingkar. Yaitu apa? Pembunuhan, wa huwal qatl wal ikhraj. Pembunuhan dan pengusiran. Kenapa? Kok tidak kalian terapkan itu semua? Diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'di rahimahullah, wa fiha akbaru dalilin ala anna al-imana yaqtadhi fi'l al-awamir wa ijtinab nawahi wa anna al-ma'murat min al-iman. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil, bahkan dalil yang terbesar, yang teragung, atau mungkin bisa dikatakan terdapat di dalam ayat ini kaidah muhimmah, kaidah yang penting. Apa itu? Ala annal iman, bahwasanya keimanan yaqtadhi fi'lul awamir, berkonsekuensi melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi daripada al-iman. Dan juga setiap yang diperintahkan adalah bagian daripada iman. Dicatat penting, kaidah penting, bahwasanya keimanan itu konsekuensinya adalah melakukan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Ini adalah konsekuensi keimanan. Maka dari sini kita tahu kebenaran apa yang diyakini Ahlus Sunnah, bahwasanya iman itu qaulun wa amal wa niyyah. Keimanan itu i'tiqad dengan hati, ya, kemudian diucapkan dengan lisan dan diterapkan dengan anggota badan. Ya, yaitu fi'lul awamir, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ngomong kita diwajibkan begini, bukan hanya sekedar meyakini, namun diterapkan dengan amal ketika sudah tiba waktunya untuk mengamalkan hal tersebut. Contoh salat, ya. Jangan sekedar kita ngomong wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan salat. Ya. Tidak cukup bagi kita hanya meyakini itu. Namun perlu di sana diterapkan dengan kita melakukan sholat ketika tiba waktunya. Sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Demikian keimanan. Di mana diambil kaidah penting ini? Hah? Dari mana diambil? Dari mana diambil kaidah penting ini? Abul Harith. Dari mana diambil kaidah penting ini? Abu Salman? Hah? Naam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dari firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dhin. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah iman. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Menunjukkan apa? Konsekuensinya iman itu kita menerapkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Qala fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka kata Allah, sebagai ancaman bagi mereka. Dan ini adalah hak, tidaklah pantas balasan bagi mereka yang melakukan itu di antara kalian kecuali khizyun. Apa makna khizyun? Apa makna khizyun? Zidan. Kerendahan, dzul. Kecuali direndahkan, dihinakan mereka. Ya, illa khizyun fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Dan terjadi ini, ya. Mereka dihinakan. Wa qad waqa'a dzalika fa akhzahum Allah. Telah terjadi itu dan Allah menghinakan mereka sallallahu rasulahu alaihim. Mereka dikuasai oleh rasul-rasulnya. Faqatala man qatal. Dibunuh. Ya. Di antara mereka yang dibunuh telah terjadi pada Jala Bani Nadir, Bani Quraidah, ya. Pengusiran mereka, pengepungan mereka. Sampai akhirnya terjadi dikeluarkan, diusirnya mereka dari Madinah, ya. Terjadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabba man sabba minhum, ada yang ditawan di antara mereka dari anak-anak kecil dan juga kaum wanita, dihinakan di dunia. Wa ajla man ajla, diusir siapa yang diusir. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai mereka karena hinanya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terkeluar dari Madinah. Yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wis terpaksa keluar karena dengkinya, karena hasadnya. Dari sini kita tahu sifat dengki dan sifat hasad, sifat hiqd, ya, di dalam hati ini. Ini adalah mewarisi sifat mereka, kaum Yahudi. Maka kita harus berlepas diri dari sifat yang demikian, hiqd, tidak senang, merasa iri, ya, bukan dari tangan kita, dari orang lain. Hiqd dia, benci sampai apa? Sampai berusaha menjatuhkan saudaranya yang lain. Na'udzubillah. Ya, ini adalah mewarisi sifat mereka. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka. Yukhribuna buyutahum, dihancurkan dengan tangan-tangan mereka. Lah kok enak wong Islam, katanya mereka. Lah kok enak wong aku sing bangun rumah, terus mereka harus keluar di ngeni omahe. Ya. Katanya orang Madura man menyaman. Ya. Maka dihancurkan rumahnya. Mesti sanwis sekalian. Ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka. Justru ketika mereka tidak melakukan itu, mereka lebih mulia sebetulnya. Namun karena memang sudah demikian konsekuensinya, dihancurkan rumah mereka. Maka khizyun fil hayati dunia, mereka dihinakan di dalam kehidupan dunia. Qala wa yaumal qiyamah yuradduna ila ashaddil adzab. Jadi tidak cukup khizyun fid dunia. Tidak cukup mereka di dunia dihinakan. Dengan demikian banyak kejadian, dibunuh di antara mereka, kemudian ada yang menjadi tawanan atau paling tidaknya diusir, ya. Mereka diusir keluar dari Madinah, menempati, ada yang sebagian di Khaybar, ada yang melanjutkan ke sebagian negeri yang lain, ya. Tidak cukup di situ, tidak cukup penghinaan tadi. Wa yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yuradduna ila asyaddil adzab, mereka akan dikembalikan kelak dengan azab yang lebih pedih lagi. Ya. Berbeda ketika mereka beriman kepada Allah, sebagian mereka. Artinya tidak semua dari mereka yang begini. Ada di antara mereka yang masuk Islam seperti Abdullah ibn Salam dan yang lainnya, di antara para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mulhaq bi ahli iman, walaupun mereka berdarah Yahudi, berdarah Bani Israel, ya, karena ibrah bukan nasabnya, namun dia mau beriman atau tidak. Ya, oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, tidaklah Yahudi atau Nasrani yasma'u bi walam yu'minu bi, mereka mendengar tentangku dan tidak mau beriman dengan aku, illa udakhalanna, kecuali mereka akan dimasukkan neraka. Kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maka al-ibrah bukan nasabnya. Ibrah di sana apa? Mereka mau beriman atau tidak kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala ay a'zamuhu, lebih besar lagi azabnya kelak yaumul qiyamah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Mereka kira Allah subhanahu wa ta'ala akan lalai. Ya. Ya, hakikatnya Allah menjelaskan Allah tidak akan pernah lalai atas apa yang mereka lakukan pada kejadian-kejadian sebelumnya, ketika mereka diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata-kata yang baik kepada manusia, membayar zakat dan seterusnya. Begitu juga pada kejadian sebelumnya terkait dengan diperintahkannya mereka untuk menyembelih seekor sapi dan seterusnya. Ya. Allah tidak akan pernah lalai atas apa yang mereka lakukan. Dan ini terus-menerus pengingkaran tersebut terjadi. Ya. Terus-menerus. Yang tadi dimaafkan, kemudian lagi mereka melakukan pengingkaran-pengingkaran tadi. Inilah ya yang menjadi bukti bahwasanya sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka pada awalnya atas makhluk seluruh alam ini. Namun karena mereka terus-menerus ingkar dan sombong atas kemuliaan yang mereka terima, pada akhirnya mereka menjadi orang yang paling hina. Ya, orang yang paling hina. Yahud. Orang yang paling hina di dunia. Nas'alullah as-salamah. Thumma akhbara ta'ala min al-sabab alladhi awjaba lahumul kufra bi ba'dil kitabi wal iman bi ba'dihi. Demikian. Kemudian Allah memberitakan apa sih sebabnya yang menyebabkan mereka ini kufur, ingkar terhadap sebagian kitab dan beriman terhadap sebagian yang lain. Dijelaskan di dalam ayat ini. Ulaika alladhina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah. Karena mereka memperjualbelikan akhirat mereka dengan dunia. Mereka mengganti yang menjadi hak Allah, mereka berikan untuk manusia. Mereka takut ya tidak mendapatkan dunia, sehingga mereka mengorbankan akhirat mereka. Ini sebabnya yang sampai kemudian mereka beriman kepada sebagian, sebagian ditangguhkan. Ini hawa nafsu. Ya. Para pengekor hawa nafsu seperti ini keadaannya. Yang cocok dengan hawa nafsunya, maka diambil. Walaupun menyelisih apa yang diperintahkan Allah. Ya. Ketika tidak menyelisih apa yang diperintahkan Allah, hukum asalnya boleh-boleh saja kita melakukan apa saja. Namun ketika itu menyelisih, maka tidak boleh. Ya. Qala tawahhamu. Nah ini beliau, Al-Imam Sa'di menggunakan ibarat waham. Waham ini apa? Waham ini prasangka bahkan lebih rendah daripada dhan. Ya. Lebih jelek daripada dhan, waham. Tawahhamu, mereka menyangka bahwasanya annahum illam yu'inu hulafa'ahum hasala lahum 'arun. Mereka akan mengira jika tidak menolong para khulafa mereka, orang-orang yang punya perjanjian dengan mereka dari kabilah-kabilah yang ada di Madinah, akan terjadi di sana kehinaan, aib menurut mereka. Sangat-sangat tidak pantas, mereka akan dianggap sebagai para pengkhianat yang akhirnya konsekuensi dunia tidak akan mereka dapatkan. Mereka menyangka demikian dan ini salah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an menyatakan apa? In tansurullahi yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, kalian dahulukan di atas segala-galanya, Allah akan menolong kalian. Allah sendiri berjanji akan menolong kalian. Mereka kebalikan. Mestinya mereka menolong agama Allah, mestinya mereka mengedepankan apa yang diperintahkan Allah. Namun hakikatnya apa? Kebalikannya. Mereka lebih berat mengemban rasa malu dibandingkan menjatuhkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka fakhtarun nar 'alal 'ar. Mereka lebih memilih, mereka diceburkan ke neraka dibandingkan apa? Dibandingkan mereka mengemban rasa malu tadi, mengemban haya, mengemban mereka dianggap sebagai para pengkhianat. Mereka tidak mau itu. Mereka lebih memilih dijual saja sudah akidahnya, sudah buang dulu keimanannya sebagian, karena ini akan memadharatkan kita. Demikian bangsa Yahud. Ya, taktik yang demikian yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka karena sebab ini. Falihada, oleh karenanya Allah menyatakan fala yukhaffaf anhumul azab, maka tidak akan diringankan azab bagi mereka, bal huwa baqin ala shiddatihi wala yahsulu lahum raha biwaqtin minal awqat wala hum yunsarun ay yadfa anhum al makruh. Maka tidak akan diringankan azab mereka. Bahkan azab itu terus di atas apa? Di atas kerasnya, di atas beratnya, tidak akan diringankan. Dan mereka tidak akan mendapatkan sedikit rehat ya, dari azab terus menerus. Ya, dari waktu ke waktu mereka akan terus diazab. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Karena apa? Karena mereka tidak mau menolong agama Allah. Ya, walahum yunsarun, mereka tidak akan ditolong. Allah tidak akan membela perkara yang mereka benci. Ya. Intinya khulasah daripada sekian ayat ini dari 84 sampai 86 surat Al-Baqarah, intinya di sini Allah menjelaskan bahwasanya Bani Israel mereka hakikatnya saling bunuh membunuh, saling usir mengusir sebagian mereka dengan yang lain, yang kemudian mereka lebih memilih untuk memperkuat hubungan hilf, ya, hubungan perjanjian dengan kabilah Madinah yang ada, yang kemudian mereka di sana tidak menanggalkan atribut mereka sama sekali dengan melanggar semuanya, namun di sana mereka masih memilih apa? Masih memilih untuk tetap membebaskan saudara-saudara mereka dari kalangan Yahudi ketika menjadi tawanan, yang sebelumnya mereka juga saling bunuh-membunuh antara mereka. Ini adalah kekonyolan yang ada pada diri mereka, bangsa Yahudi. Ya. Ala kulli hal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka akan dihinakan di dunia dan di akhirat pun mereka juga akan mendapatkan azab. Dan berita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk kita mengambil ibrah, untuk kita mengambil pelajaran. Ya, karena pada qasas umat-umat terdahulu terdapat ibrah li ulil albab, bagi mereka yang mau berpikir. Ya, sehingga apa? Sehingga kita menghindari yang menjadi kekhususan mereka, yang menjadi sifat-sifat mereka, di antaranya kekonyolan-kekonyolan tadi yang mereka lakukan. Begitu juga di antaranya rasa hijd, rasa hasad, benci dan seterusnya. Ya, abadan. Maka kita harapannya bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.